semuanya berawal di pagi hari. Satu ingin cari sarapan pagi, ku cari yang menatap layar televisi. Kulihat antusias pendukung Jokowi, belum juga kelar atasi COVID-19. Udah ngebet bilang feeling Jokowi lagi. Ku harap lunasi dulu hutang si Jinping, dan sampai jual pulau kayak Megawati. Wow, Jokowi 3 periode. Mereka pada sensi, kata mereka nyesel udah nyabla Jokowi. Sekarang mereka susah, gak ada yang peduli. Wow.